Hanya mungkin ya berlebih kurang dalam kadar kemampuan akal tersebut. Ada yang Allah berikan, ya, masya Allah dia cepat sekali menangkap ilmu. Ya, seperti mungkin para ulama terdahulu mendengar hadis sekali langsung hafal seumur hidupnya. Ada yang dia, ya, metode belajarnya harus baca berulang-ulang, baca berulang-ulang terus. Ada yang dia harus dibaca dengan suara keras, ya, dibaca dengan suara keras. Ya, ada yang dia harus dalam keadaan sepi, ya. Berbeda-beda masing-masing orang, lebih kurang dalam kemampuan, tapi insya Allah, ya, ilmu itu bisa, ya, ilmu itu bisa. Ya, barangkali ada saya kumpulkan beberapa tips, ya, bagi teman-teman yang dalam mempelajari bahasa Arab, ya, semoga dimudahkan. Kenapa? Karena saya aslinya basicnya juga umum, ya. Saya itu SD, SMP, SMA sekolah umum, gak pernah pesantren, tidak pernah pesantren. Saya pun melalui marhalah kalian, awal belajar bahasa Arab. Sehingga apa, ketika dapat kesulitan, saya dapat. Ya. Tapi saya gak mau berhenti. Kenapa? Karena saya maunya ini harus bisa. Ya, tinggal bagaimana cara mengatasinya. Ya. Beda dengan sebagian. Sebagian dapat kesulitan, ah susah, udah. Ini mah gak bisa. Ya sudah, dia tinggalkan. Ya. Sebagaimana kelas bahasa Arab saya dulu belajar SMA, awal pelajaran itu 30 talib, ya, itu ketika itu masih SMA, teman-teman SMA semua. Tapi pas selesai kitabnya tinggal 3 orang, ya, tinggal 3 orang, macam-macam lah alasannya. Kebanyakan alasan itu, ah udah kelewat ini, pas masuk gak paham. Tapi insya Allah itu yang diatasi oleh Ustaz Abdul Rahman dengan sistem seperti ini, ya. Sehingga kalian tidak punya alasan kecuali kalau qadarullah safa, ya. Maka ya, ada beberapa tips ya dalam mempelajari bahasa Arab. Yang pertama, ya, ikhlasu an-niyah lillahi ta'ala fi dirasah, ya, mengikhlaskan ya niat kita untuk Allah ya dalam belajar. Kenapa? Karena bahasa Arab ini termasuk bagian agama Islam, ya, termasuk ilmu bagian syariat. Sebagaimana diriwayatkan dengan banyak jalan, sebagian ulama menghasankannya, thalabul ilmi fariidhatun ala kulli muslimin, ya, menuntut ilmu itu fariidhah, ya, wajib atas setiap muslim, hanya kadar wajibnya berbeda. Ada yang ilmu wajib ain, seperti kita belajar akidah, belajar tentang fikih sehari-hari, ya, bagaimana tata cara wudu, bagaimana tata cara salat, zakat, puasa, haji, ya. Kalau kalian jual beli, mana akad yang boleh, mana yang tidak boleh, itu fardu ain, harus kalian ketahui. Kenapa? Karena kita lakukan sehari-hari. Ya, kita lakukan sehari-hari. Ada yang fardu kifayah. Ya, fardu kifayah. Ya, fardu kifayah itu apa? Ya, idza fa'ala al-ba'du saqata 'anil baqin. Ilmu yang jika sudah dipelajari oleh sebagian kaum muslimin, maka gugur kewajiban bagi muslim yang lainnya. Ya. Yang jika sudah ada yang menguasainya, mempelajarinya, maka gugur kewajiban bagi kaum muslimin yang lainnya. Ya. Seperti apa? Seperti ilmu-ilmu yang terperinci. Ya, ilmu-ilmu yang terperinci. Fikih dengan dalilnya secara terperinci. Itu fardu kifayah. Ya, fardu kifayah. Ya, ilmu hadis dengan mushalah hadis. Fardu kifayah. Ya, fardu kifayah. Ilmu tajwid dengan terperinci, dengan qiraat-qiraatnya, fardu kifayah. Loh, bahasa Arab masuk yang mana? Para ulama berbeda pendapat, ya. Bahasa Arab masuk yang mana? Al-Imam Syafi'i berpendapat bahwa itu fardu ain. Tapi jumhur ulama berpendapat itu fardu kifayah. Ya, akan tetapi ala kulli hal, bahwa barang siapa mempelajari bahasa Arab, maka dia diberi pahala, pahala melaksanakan menuntut ilmu yang fardu, ya, menuntut ilmu yang fardu, dia diberi pahala melaksanakan kewajiban bagi orang yang mempelajari bahasa Arab ini. Dan tentu saja lebih baik daripada yang tidak mengerti sama sekali, ya. Bagaimana sholat kita, ya, sholat isinya, ya, mana ada bahasa Indonesia, isinya bahasa Arab semua, ya, isinya bahasa Arab semua. Ketika kita membaca Al-Quran, ya, isinya bahasa Arab. Isinya bahasa Arab semua. setidaknya kita bisa memahami global tersebut. Ya, global tersebut. Ya, ini apa? Bagaimana dalam bacaan salat kita dan juga ketika membaca Al-Qur'an kita bisa tadabbur. Ya, maka mempelajari bahasa Arab ini termasuk ya bagian dari ibadah. Ya, menuntut ilmu yang bernilai ibadah. Maka perlu ya ikhlas niat karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ya, tips yang kedua, ya, hendaknya al-ikthar min qiraatil Qur'an. Ya. Wa hifzuhu in istata'a. Ya, banyak-banyak membaca Al-Qur'an, ya. Banyak-banyak membaca Al-Qur'an dan menghafalnya kalau mampu, ya. Menghafalnya kalau mampu. Ini sangat membantu. Dan juga bersama tajwidnya. Kenapa? Karena bahasa Arab itu sangat erat dengan Qur'an. Bahasa Arab yang kita pelajari ini bukan bahasa Arab Amiyah, bahasa orang Arab di pasar, bukan. Tapi bahasa Arab Fusha. Bahasa Arab Fusha. Bahasa Arab yang resmi yang dipakai dalam bahasa Al-Qur'an dan hadis. Sehingga apa? Kalau kita banyak membaca Al-Qur'an, oh ini ketemu, oh kata ini, oh kata ini, oh kata ini ternyata tulisannya seperti ini. Ya. Terlebih lagi jika dia menghafal. Qul a'udzu qul qul. Ah itu sudah dapat fi'il amr. Fi'il amr dari qala yaqulu qul. Ya. Dengan dia membaca, dengan dia menghafal, maka bertambah kosakatanya. Ya. Bertambah kosakatanya bahasa Arab, ya. Dahulu sebelum saya masuk Lipia, modal saya itu dikit, ya. Karena saya dari SMA Negeri 2 Bekasi. Modal saya enggak banyak. Saingannya itu dari pesantren. Ya. Modal saya apa? Modal saya 30 jam bahasa Arab, guru sulugo khatam sampai jilid 3, ya, dan satu jilid al-arabiyah baina yadai, tambah hafalan 4 juz, ya. Tambah hafalan 4 juz yang itu saya paham kosakatanya. Ya, modalnya udah cuma itu, gak punya modal lain, karena saya keluaran SMA. Alhamdulillah pada Allah, ya, bisa masuk idat, ya, bisa masuk idat Lipia. Ya, dari hafalan itu sangat membantu. Dia membantu memperbanyak kosa kata. Kalaulah kalian tidak kuat banyak menghafal, banyak-banyak baca. Ya, ya banyak-banyak baca. Karena kata-kata bahasa Arabnya itu berulang. Ya. Ya, terutama juga membaca Al-Quran yang ada terjemahannya. Ya, maka itu sangat membantu dalam ya, mempelajari bahasa Arab. Di antara tips juga, ya, al-tariqah al-mubashirah fi dirasatil lughatil arabiyah. Ya, al-tariqah fi dirasatil arabiyah tariqatan. Tariqatu at-tarjamah ila lughatil um wa tariqah al-mubashirah. Cara mempelajari bahasa Arab secara garis besar itu, atau bahkan ini bahasa asing, secara garis besar ada dua macam. Ya, garis besar ada dua macam. At-tariqah at-tarjamah. Menerjemahkan, mempelajari sembari menerjemahkan. Yakni apa? Saya sebutkan bahasa Arabnya, lalu saya terjemahkan ke bahasa asli kita. Ya, itu tariqatu terjemah. Biasanya itu yang awal-awal banyak yang menempuh metode seperti ini. Seperti apa? Buku yang masyhur 30 jam belajar bahasa Arab itu pakai metode ini. Tariqatu terjemah. Ada bahasa Arabnya, ada terjemahannya. Atau bahasa Arab kemudian diterjemahkan oleh ustaz, ya. Tariqatu at-tarjamah. Ada tariqah kedua, at-tariqatul mubasyirah. Mubasyirah. At-tariqatul mubasyirah. Mubasyaratan. Ay mubasyaratan nantiqu bil arabiyyah. Langsung, secara langsung kita mengucapkan bahasa Arab. Apa maksudnya? Yakni cara langsung ustadz mengucapkan bahasa Arab tanpa terjemah. Tanpa terjemah. Paham ini? Ada tariqatul terjemah, bahasa Arab kemudian terjemahkan. Ada tariqatul mubasyir, langsung bahasa Arab. Loh kalau gak paham gimana? Ala talibis su'ad. kalau ada yang tidak paham, maka talib harus bertanya. Ya. Dalam belajar bahasa Arab, antum harus bertanya. Jangan malu bertanya. Antum malu bertanya, tidak bisa. Kalau antum malu bertanya, tidak mau buka kamus, antum tidak akan bisa. Paham ini? Ya, jangan malu untuk bertanya. Kita sedang belajar. Ya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah ditanya, ya, bi ayyi syai'in tanalu hadzal 'ilm? Ya, engkau Ibnu Abbas, ya, bagaimana caranya bisa sampai derajat ilmu seperti ini? Kata Ibnu Abbas, lisanun sa'ul. Bekal pertama lisanun sa'ul. Lisan yang banyak bertanya. Ibnu Abbas itu ilmunya dapat dari mana? Tanya kepada kibar sahabat. Ibnu Abbas Nabi SAW umur 13, Nabi SAW wafat umurnya baru 13 tahun. Tidak banyak ilmunya, masih kecil. Yang ketika meninggalnya Nabi SAW, banyak kibar sahabat. Ya, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Dan sahabat-sahabat yang lebih senior, yang lebih banyak ilmunya dari beliau. Maka bagaimana beliau belajarnya? Bertanya. Bagaimana Nabi SAW wudu? Bagaimana Nabi SAW begini? Kok ada masalah seperti ini bagaimana? Kok ada masalah seperti ini bagaimana? Banyak bertanya kepada kibar sahabat. Lisanun sa'ul wa qalbun aqul. Hati yang berakal, menghafal. Ilmu yang sudah ditanyakan dihafal, diingat-ingat, diulang-ulang lagi. Seperti itu Ibnu Abbas, akhirnya beliau pun menjadi ulama ushahabah. Ya, ulama di kalangan para sahabat. Thariqatul mubasyarah, antum harus bertanya. Harus bertanya setiap tidak paham. Ya. Ah, Ustaz, kata ini apa maksudnya? Nanti Ustaz menjelaskan lagi. Nanti Ustaz menjelaskan lagi makna kata itu. Ketika menjelaskan lagi kata yang antum tidak pahami, dia nanti kembali lagi tata cara menjelaskannya. Bagaimana? Ya, kembali kepada ini. Bisa langsung menerjemahkan. Bisa langsung menerjemahkan. Bisa tetap thariqatul mubasyarah. Tetap menjelaskan dengan bahasa Arab yang lebih sederhana. Atau sampai praktek. Ya, sebagian. Kalau di Libya itu ada namanya kelas Sabtu Ahad. Kelas Sabtu Ahad. Ketika baru lulus, saya sempat mengajar di situ. Satu tahun. Ya, mengajar di kelas Sabtu Ahad. Di kelas Sabtu Ahad, Muqarrar Libya itu wajib thariqatul mubasyarah. Saya harus mengajarkan dengan bahasa Arab, tidak boleh keluar bahasa Indonesia. Saya tidak boleh pakai bahasa Indonesia sama sekali. Itu metode Libya. Karena metode kitabnya waktu itu kita Al-Arabiyah Bayna Yadayk. Metode Al-Arabiyah Bayna Yadayk seperti itu. Itu thariqatul mubasyarah, harus ustaz menjelaskan dengan bahasa Arab. Sampai sebagian asatidzah itu Masya Allah beliau ya, untuk menjelaskan itu atau menjelaskan bendanya sampai bawa waktu itu arang. Ya, menjelaskan apa makna faham. Faham dijelaskan berkali-kali, talib enggak paham. Besoknya dia bawa arang. Ini faham. Oh, itu arang itu, sih. Itu arang, sih. Ya. Intinya ada dua pembelajaran bahasa Arab. Yang disukai talib biasanya thariqatut tarjamah. Kenapa? Karena bahasa Arab, oh, terjemahannya itu. Ya udah langsung tahu. Thariqatut tarjamah. Karena dia mudah. Tapi menurut ahlul lughah fi lughatil arabiyah wa fi tadrisil lughatil arabiyah, metode yang terbaik adalah thariqatul mubasyarah. Ya, metode pembelajaran bahasa Arab yang terbaik adalah thariqatul mubasyarah. Kenapa thariqatul mubasyarah itu lebih baik? Karena itu cara kita belajar bahasa ibu kita. Ya. Kita lahir ke dunia, enggak tahu bahasa kan? Ya, dalam surat An-Nahl, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Allah mengeluarkan kalian ke muka bumi itu kita enggak punya ilmu sama sekali, termasuk bahasa. Tidak punya ilmu sama sekali. Kemudian pas bayi, bagaimana kita belajar? Kan bercanda sama ibu kan? Ya. Ini mama, ini papa, ini abi, ini umi, diajari kan? Langsung. Ya, diajari langsung bahasa dia. Ya, diajari langsung bahasa si ibu. Ya, ini walaupun nanti awal mengucapkan masih salah lagi sampai umur 1 tahun, 1,5, 2 tahun masih salah sampai dia mengucapkannya persis dengan ayah dan ibunya. Paham ini? Ini thariqatul mubasyarah. Menurut para ahli lughah itu cara yang terbaik. Ya, cara yang terbaik. Kenapa? Karena buktinya kita sukses bisa bahasa Indonesia, ya kan? Bisa kan? Bisa. Ya, bisa. walaupun keterbatasan akal dari kecil, keterbatasan lisan, salah sekian, tapi ujung-ujungnya pada bisa bahasa Indonesia semua. Bisa kan? Begitu pula belajar bahasa kedua. Ya, mempelajari bahasa kedua sebagaimana kita dahulu belajar bahasa ibu kita. Ya, thariqatul mubasyarah ditalqin oleh ustaz. Apa gimana ustaz? Itu katanya hurufnya apa ustaz? Ya, enggak apa-apa, diulang lagi. Sampai kalian bisa mengucapkan kata itu, sampai bisa menyusun kalimat. Nanti anak kecil cuma tahu abi terus berantakan. Ya, sebenarnya dia mendengar kata itu dari ibunya, ingin mengulangi tapi mengucapkan masih berantakan. Ya, tidak mengapa. Ya, tidak mengapa. Nanti dia belajar lagi, lisannya lebih bagus lagi sampai bisa persis seperti ayah dan ibunya menyusun kata. Ya, saya punya ponakan itu umur 2 tahun udah bisa cerita. Umur 2 tahun, wah. Ternyata saya tanya, emang kemarin pergi begini. Oh enggak, itu mah ngarang aja dia. 2 tahun udah bisa cerita, udah bisa ngarang. Ya, karangannya bagus lagi. Ya, tapi jangan kebiasaan, tapi itu enggak bohong. Ya. Ada seperti 2, thariqatul mubasyarah. Kalau saya fleksibel. Saya lebih suka mengajar thariqatul mubasyarah bila Arabiyah. Tapi nanti kalau sudah sangat tidak paham atau susah, ya sudah langsung saja terjemahkan, ya. Jadi pakai saja dua-duanya. Tapi secara thariqatul asl atau thariqatul mubasyarah. Ya, langsung. Kenapa? Karena itu nanti pengaruh kepada kalian. Kalau kalian sering mendengar bahasa Arab, fima ba'du tastati'una an tatakallamu bihi. Maharatul istima' yu'athir fi maharatil kalam. Kalau kalian sering mendengar bahasa Arab, kalian nanti mampu mengucapkan. Mudah untuk mengucapkan. Fa idza qalla al-istima' qalla al-kalam. Kalau kalian jarang mendengar, nanti kalian juga jarang bicara, jarang bisa, enggak banyak bisa. Oleh karena itu, lulusan pesantren Indonesia rata-rata enggak terlalu bisa ngomong. Tidak terlalu bisa ngomong. Kenapa? Karena mereka pakai thariqatul tarjamah. Itu kiainya mengajar ya, kitab kemudian diterjemahkan oleh kiainya. Kalau di Sunda namanya bahasanya dilogat. Dilogat pakai bahasa Sunda, diterjemahkan. Hasilnya bagaimana? Hasilnya santrinya paham kitab memang. Santrinya paham kitab. Ketika membaca kitab bisa. Tapi kalau dia suruh berdiri menjelaskan masalah